warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Hadirin ingkang kula hormati, saderengipun pengaosan arwahul mauta kula milai perlu kula aturaken dhateng panjenengan sami. Bilih syukur kula dhateng Allah kanthi wontenipun kegiatanipun kanca alumni mekaten kala wau ing pengajap, mugi-mugi kula njenengan sami saged ngrangkani napa kang dipun dawuhaken Allah waqtasimu bihablillah jami'ah. Jenengan pirsa piyambak zaman samangkin umat Islam, nggih nuwun sewu, mboten usah kula aturaken reni-reni jenengan pirsa piyambak. Mila samangkin sekedhik kula waos niki mboten kula waos kitape mawon supados sampean ngrenungaken dos pundi lampah kita niki. Napa pun leres, napa dereng lamengke langkah ajeng kados pundi ingkang prayogi. Terus niki nebal nanging wonten hubungan saking kegiatan alumni. Napa kok kula setuju alumni ngawontenaken silaturahim ngempal ngeten kala wau, enten hubunganipun kalih dawuh pangandikane Allah Subhanahu wa taala, waqtasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu al jama'atu rahmah. Niki kula waose sekedhik dados tambah pepeling maksudipun. Wa qalu ta'ala, dawai Allah ta'ala, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dawuh kasebat ngajeng kala wau padha gundelana sira kabeh ing agamane Allah, aja padha pecah belah. Dawuh kala wau amrun perintah bil iktisam kelawan kula njenengan sami gegundilan cekelan bidinilah agamane Allah Islam. Wawa sing dipun maksud dawuh atamasuku gundilan wa adulan ngalap bi kelawan agame Islam. Mal istiqomah njumenengi istiqomah ngalai netepi datang agame Islam. Sak petunjukipun Quran hadisipun, ada no maksudipun. Kan jenengan jagan kali, apa sebabnya umat Islam saiki ndak rukun, keranten ndak gundilan dawai Allah lan Rasul ini lho. Fungsi ini. Krono nepsu kabeh namongan. Cobi mengke nih kalau mau saya saman rendong nih piyambak. Dan wal ijtima kempal ngalah zalika ngatasi merjuang nih Islam. Kompak. Wanaha nyegah sinten Allah. Ini taparuki saking pecah belah bihi dalam merjuangnya Islam. Liana jamaah tak lontong mesetunnya kumpul manunggal iku rahmatun rahmat wal furqatu pecah belah adapun siksaanipun Allah. Kita renung nih zaman peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gerah badhe kapundhutipun Kanjeng Rasul dawuh supados mendhetaken kertas badhe ndamel wasiat. Wonten ing saat niku Sayyidina Umar nyegah mboten angsal. Ndak usah. Masalahe Kanjeng Rasul wis dawuhne ini taraktu pikum amraini lantadilu abadan intamasaktum bihima huma kitabullah wa sunati. Kanjeng Nabi wis wasiat, ndak usah wasiat neh. Rasul wis dawuhne ingsun ninggali marang seliramu rong perkara ndak bakal sasar seliramu sak lawas-lawase lek gundilan rong perkara yaiku dawuh Allah lan Rasul. Lah setunggalipun sahabat mboten badhe mendhetaken buku. pertentanganipun para sahabat mekaten kala wau, Abdullah bin Abbas dawuh, ndek eneng musibah tumrap wong Islam kaya musibah pecah belahe persulayaane. Niki lho, Pak. Padha wong Islam. Saman kita niki musibah kangge kula njenengan sami, ngoten lho. Bapak pirsa piyambak ngantos mboten enten ajine umat Islam Indonesia niki ngantos mboten enten ajine saman pirsa piyambak kajian ditulak lho niku. Ndek eneng ajine. Lho lek sampean perasaan umat Islam Indonesia ndek nang ajine nyatane haji ndak oleh nggon. Ya niki lho sampean bayangne disebabne napa niki. Krana ndak manut petunjuk Allah dan Rasul bolak-balik. Niki sak terusaken para bapak mengke entene kloji kitabe mengke lek mboten kula gunakne kok. Kok bodho ngwaji omonge riyane arwah mata dijit lek kenten kita lek mboten. Jadi kulan jenan sami diperintah wana nyegah Allah ane taparuki saking pecah belah pindal merjuangnya Islam liana jamaah taklan temesene kompak kumpul kurohmatun papalasi Allah walpur kotu pecah belah kuasa pun siksaani pun Allah resah tengati niku resah wana sakit ayem kaya jaman tahun sewidak limo kiai sa Indonesia niku kompak zaman tahun 2005 konco-konco santri zaman tak aturi ayem bismillah kiai zaman 2005 mandi zaman tak omongi disebul nih teng jalin disabet nih sapi mati zaman kompakipun para ulama zaman tahun 2005 zaman tak aturi saat niki zaman roh istiqosa menten bane bus durung mandi masa ledak kompak nih lho. Zaman swidak lima bismillahirrahmanirrahim innal ladzina fatanul mu'minina wal munafiquna lam yatubu lahum adzabu jahannam wal munafiq medal kok disebulne teng jalir medal genine tenan zaman semanten masalah kiai sak Indonesia kompak ngeten kan santri lah mila nglaturaken kula setuju sanget kegiatanipun kanca alumni ngentenaken mbok menawa dadi dalane niku kompak malih titik-titik sapa sing ngerti didalani saka ngisor ngeten iki saka pesantren enten jajang ke ngenten agen ngenten pundi wonten mbok menawa niku teng mriku mungkin darani sampean ada udang di balik batu pancen enten tujuan kula niki mbok menawa iki kok iso ndadekne kompake sang umat Islam neh medal saka pesantren ngeten iki ngeten lho Pak wayadullahu ta kekuatanipun Allah iku ma'a jamaati sartane kompak kumpul. Kapan Islam niku menang? Kapan Islam niku enten jayane lek mboten kompak? Kama kola kadosan sulpan paring bedhawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisin jeng Nabi wala makana kiwamu hadad di disyarif sumangsane ana apa jejeke iki agama kang mulya wa aslu dasare agama sing wisane mulya Islam niku bil ijtimak wal muawanah kompak lan tolong menolong umat Islam sami umat Islam terus kompak nulung piye amprih Islam niku menang Islam niku jaya ning Indonesia. Ini Kanjeng Nabi lho Pak. Petihadil kalimati manunggaling tujuan Islam. Kebenaran Islam, pendidikan Islam yang kan dipun munculaken ampres piye pendidikan Islam niku. Ini Kanjeng Nabi iki darani kula mulan kula waca kitabe lek kula mboten nggih kita. Nggih apalo kula maca. Nggih mboten sampean lok niku lek mboten nggih kitab. Wah, mau ngeriwani, gak ngomen rumah loh, gak ngelak ngerti deh, buatan sampean. Itu loh. Gak soal arwah kumata mangke. Niki yang ten hubungan ini pun kegiatan alumni yang tenakan silaturahim mekaten kalau wau. Gomugo kanti niki sakit wujud masalah kekompakan kerukunan umat Islam niki mangke. Karena ana apa al-ibtirok pecah belah piye dalam merjuane Islam. Wa adamul musaidah ndak eneng tolong menolong alai kau mati ngasan jejekne Islam iku mujiban nekakne liwah ni marang inane Islam sampai di mata dunia Islam Indonesia ndak eneng ajine ini lho. Contohnya haji pi telung puluh ewu ndak oleh enggan ndak tika enggan ndak dihajeni mbiyen mboten Indonesia puh. Lah jenis jamaah haji Indonesia no, wah khair bagus bagus Indonesia pokoknya kan saat ini tidak kajen kan nanti telung puluh uang tidak boleh ngen. Nah ini masalah apa sebab yang merasa tekrono ini kalau tidak eneng kekompakan umat Islam mujiban nekak ni apa ndak eneng kekompakan diwani marang apa sih Islam buat dokwi inane Islam lan apa sih Islam. Jadi Pak Zoro jelas para jamaah anak istimak teman setune kompak kumpul pidin merjuangnya agama iku aslu kulu khair pokok kabeng kebagusan wonten kekompakan kerukunan kemanunggalan tekad merjuangnya Islam bataparuk utawi pecah bilah aslu kulu khair aslu kulu sarin pokok pun jerelek ni ku pecah belah wabalain ponco boyo disebab ni soko pecah belah pun sekedik kalau wau tambah datang kalau jenan sami kantun kalau sumangga kan jenan sami langkah jenan dos pundi mangga pokok pun lo duduh ni. Siji istilah maka nali aslafina firipati wal izah ilapitilapi wal itihad. Nggak ono ulama-ulama kuno mbiyen ulama kulo jenengan sami sane berhasil berjuane Islam kejawi manunggal. Ilapitilapi wal itihad. Mboten pecah belah. Oh niki mentelas tambah kalau mungkin-mungkin wonten manfaatipun lan semangatipun konco-konco alumni asalipun ngawontenaken silaturahim atau pengawasan lapangan iki. Nah niki kula aturaken kala wingi wonten ingkang maiben jero sing ngaji kula kekerasan nggih maklum wonten saat nika tigang hajat dados setunggal hajat haul nyuwun dijelasne. Hajat taktiman nyuwun dijelasne alumni dados wektune nggih nuwun sewu kesusu. Lah ni sebagian mawon kula pangsule kajenge paham estu para jamaah kranten iki perkawis ingkang kula njenengan lampahi saben dintenipun. Ten lho. Kitab niki kula waos sepindah supados kula njenengan sami tansah eling akhirat. Krono niku pasti kula njenengan sami ngalami mriku niku pasti mboten kena ditawar kula mboten kula absen mboten tumut mboten saged. Wis mesti. Ngopo enten sing badhe absen iki? Badhe absen mboten mati napa enten? Mboten enten to? Lho mula kula waos. Siji nomor kali ndak eneng krono kitab arwah kok mangke ngajeng hubungan kare golek duit nenten. Kumpung mubeng ngono mboten nenten mboten nolah niku mangke sampean tak aturi blak-blakan mawon. Iki tujuane akhirat. Saman sejarah saman jariah ning pun barengan kali ngaji ngeten iki. Sepindah. Kalau anu malih nek nggih mboten kok kados kala wingi, setunggal. Hal ya'ribul amwat di ziaratil ahya wa salamihim. Ana to wong mati kuwi lek diziarahi wong sing urip roh atau diuluki salam roh takoke sampean ziarah niku lho. Jelase roh ngerti lek ampun ngoten sampean nggih nuwun sewu. Lek ziarah sing duwe tata krama kaya wong sik sugeng pun sepedah muantar ampun ngantos sama neling Imam Sapi ini radhiyallahu anhu wonten syarat kiyak niku wonten pernah sowan datang Imam Malik ditumbas sampai ambai pun Imam Malik tumbas bigol sae kendaraan sae dipuacai sae Imam Sapingi sowan loh yai kok ngasto kendaraan sae wong iki kanggo seliramu lek rene takon nggih tumpakan wah kula mboten sae yai wong pranten wonten mriki enten sareane Kanjeng Rasul lho niki lho ha? Ulama sen ngoten niku lho padahal Kanjeng Rasul enten Madinah niku wis tebih kadal dalemipun Imam Malik kali dalem sapi mboten kersa kula mboten sae kula sungkan kali Rasulullah aku lo numpak begol Kanjeng Nabi itu beriku mbenen kerso mulakno sok-sok nuwun sewu Kang jane apike kanca-kanca jamaah sok-sok ziarah niku jane apike kene teng pondok mriku lho kendaraan yang pun teko mriku niku maksudnya tata krama kok lek tau ngaji lek mboten kowe ora ditarik biaya karo pondok kok dia tata krama masa truk teko mriku goro-goro-goro-goro wadang kue doi wadang wadang kok karep makom kadang ibal-balan lani kulah ini piye tadi gak ngerti masalah dikiran gak roh-roh nonton lho semerep wanda setunggal hadis Rasulullah s.a.w. dawakan mamar muslimun ngalakubin mimakobiril muslimin orang liwat sapa wong Islam nang kuburan wong Islam ila kala kejaba ngucap sinten ahlul kubur ahli kubur ya gopel he wong kang lali sampean dilokne lho liwatnya he wong kang lali akhirat dapurmu upama pikir roh barang sing dirone aku wah dileput kok wis entek anumu yang rontok jasadmu rontok niku sampean dilokne ngoten hadis niki lho niki upama kowe iki diruhne barang sing diruhne Allah marang aku, aku mayit. Wah, lazabalah muka. Leput dagingmu rontok dhewe-dhewe. Niku lho, Pak. Mulane senajan ziarah nggih enten tata kramane teng mriku sampean oh dibake ro. Hadis akeh niki. Nek wonten Irsandul Nibat didawahkan saking hadisipun Ibnu Abi Dunya sang baiki lan Imam Baiki saking Muhammad bin Wasik ngendikaken balagoni anal mauta ya'ripu nabi juwarihim yauma jumati wa yauma maqabla wa yauma badahu siji hadis didawahkan mayit iku roh diziarahi karo wong sing ziarah telung dina seminggu niku dina Kamis dina Jumat lan sak derenge sedina sak badene dadi Kamis Jumat Setu. Ini cara wonge nang omah. Niku siji kadhi lek teng kitab Arwahul Maut mboten mutlak. Eneng wong ziarah jebret Allah nurunaken rohipun dilebokne jebret asalamualaikum balik njawab salam. Siji kadhi. Siji kadhi nerangne telung dina. Ngerti lho. Dadi lek sampean ziarah teng wong tuwa sampean ya orang-orangnya kemis, cuma setu, aja setahun sepisan tuh kan masa yang tidak megeng, tidak morong, gawa kembang, buyurnya buyur ya apa nih ku? Orang-orang gunanya nih ku telung dino nih ku apa kemisnya, apa cuma, apa setu nih mayit nih ku paling seneng lek dipuruki keluarganya sing si urip sing paling disenengi zaman yang dunia ini kan yang hadisnya ani sumayaku nul mayit di kobri idha jarau mangkana yuk ibu bidunya woy anak putu nih ini nuan sewu lah sampean kuru niling wong tua sampean kangelane mosom benjumah sepisan nih paribacane orang mulang mosri keluar-keluar yang hadisnya nih ini loh hadisnya para nono kuburane wong tua mungkin para nono Imam Hambali ndawuh nih Imam Hambali lho Imam Hambali sapi Maliki Hambali lah awakmu ngebu kuburan maca Fatihah ikhlas palak binas ganjarane para nono idza takhaltumul maqabir lek kowe mlebu kuburan pakro al-Fatihah wa suratal ikhlas wal maudatain wajengah sawah bau ini wajengah lu dadiakna sawah bau yang ganjarannya bacamu ilahi marang ahli kubur ya silik teko teko Imam Hambawi daunnya teko kang santri kok putri kembang ya apa lek anak ndak iso ngaji apa iso mulakno pondokno anak saman pondokno ron agama mungkin timbang putri kembang ya apa niku cindak oleh ngoten niku apa gunane gua kuambang kayak buahnya ada rodong buyuk nih buyuk setahun sepisan orang yang arti nih lembut cuma sepisan moro yang gen kuburan yang bapak nah urutilah niku Rasul dawuh nih manjaro kubur abawai ya awahaduma pekule jumatin hufiro lahu bakuti babiron sopo anak sing gelem ziarah marang kuburane wong tua loro nih to salah swijine saben-saben jumuah anak kalau diampura Allah lan ditulis anak sing iso birul waliden ngoten lho Pak. Ora sing anak mbok kembang biur apa niku. Lah lek anak sampean ndak mondok, ndak ngerti agama nggih mboten saged isane namung ngoten kok nyandhi nyekar arep sunat, kok nyekar yang ngene mbahmu kono kembang biur wetenen gaene niku. Tapa uli kalau ngertos sumber ini ngerti sumbernya aslin jane Rasulullah SAW tindak eneng wong kubur disiksa wong loro ngerti lho terus Kanjeng Rasul mecok papah kurma disigar data sekali diincep neneng kuburan kuno Kanjeng Rasul dawuh semangsa iki sik teles wongi oleh pangapura sahabat matur dosane napa dosane lek ngepis ndak cawi itu lho namung dhe dosa lek ngepis ndak cawi ndak resik lek cawi nu disiksa ana kuburan ina amata azabil kubri min rusasil baul umume siksa kubur saka peti uyuh sing ati-ati masalah kebersihan Islam mendidik kebersihan an-nadzafatu minal iman kebersihan saka iman. Ngerti Pak? Dia anak putu sampean sing saman arep-arep anak putu sing iso ndongakne wau. Imam Khomeini dawuhno. Lek gampelipun kowe lek nang kuburane wong Islam ku malah-malah yang wong tuamu ora-orane wacana Fatihah ikhlas falak binas tujokno ganjarane rono. Atau apem sitok ora usah sok men gede-gede. Apa limang rintir wis tak tujone keluargaku sing mati. Diterima teko Pak niku. Tasodak yang ahli tasodak kala mautaka. Sedako tujone marang wong sing wis matimu. Aja kowe dhewe mendina apa wis. Wae gonta-ginti sak esuk. Pecel engko awan engko daging engko sore engko rawon apa. Ha sing mati ndak dipikirne, pikirno suwono ngapura. Ngoten lho. Sing awake dhewe esuk kudu pecel lawe awan lawe jangan bening ku sore ngene lha sing nang kuburan dengap-dengap mboten saman sampean piye lho pun laturne hadis sing ajeng Sayyidina Ali omong-omongan kali ahli kubur kula niki digadekne Sayyidina Ali bondo kula ingkang kula amalne alhamdulillah kula trami tenan sing dereng niku mboten roh kula kisape mengke dos pundi kula tasik wonten Gaden Sayyidina Ali niki keluarga kula sampean sing wonten kuburan Pak hadis lho niki sampean ngaji karo matu sahabat mengke dadi mboten usah sampean boleh wedhus pon ngeten iki sampean ndak roh nun sewa lah, apa melimo, bahasa pulau man gembel es, lah ni uang kono pon ni ku, sama tujuan ni sini, terendah lo, wah pulau buatan belah, wadus tak muarem, orang usah ni, tidak ikhlas diterima Allah dari gede, tuh lo. Ati ngajeng kalau wau maksud kula nggih. Khususipun Kang Santi sampean pirsa piyambak kalau ulang lek Jumat kan anggene buyut. Niku masalah didik teko ngomah besok ya ngono, wong tuwa loromu suwono ngapura. Paranono marem. Nah, teng mriki enten kala wingi sampean dipundhawuhaken wakot saronga teman-teman gawe sarak sinten annabi jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewu mati datang mati pun ida salimu tak kalauluk salam. Sopo siwa ngala ahli kubur ngatasi ahli kubur ayu salimu yang tauluk salam alaihim ngatasi ahli kubur. Salam aman kaya salamu wong yukhati buna kang omong kodok karo wong urip. Assalamualaikum ya daral kaumil mu'minin ghafarallana walakum. Ini ku assalamualaikum daral kaum mu'minin. Ngan ngaisata radhiya anhu ma radhiya anha kulat ngendika ngaisa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamin rajulin ora ana wong lanang yazuru kang jaroh aku sedulure lanang sing wis mati waya disulunggu ngindau ana sandinge ampun ngantos dhuure saman mboten oleh ngidak mboten oleh siji wonten ulama ingkang ngaromne siji makruh ngidak ngelungwi pas kuburan ini mboten oleh saman golek selan-selane iringane kaya ngisi maksud lungo ngindau ini kan sandinge ngerti lho, lak ngalan dure ngidak ini kan mboten oleh saman biasa wong tak kuburan nguburan ngidak-idak kuburan lak sing ngerti golek selan-selane siji ulama ngaromne siji ulama makruhne. Ya, sepele sampean nang bendina sampean lakoni. Kuwadang metu wongkrong lungguh nang maesan jebem bayi. Kuwi ganjarane lek takziah karo dosane sing gedhe dosane. Padahal kuwi lungguh nang ngubupan sing ngangah ngono kae le utama kuwi katimbang kuwi lungguh nang maesane wong mati kuwi. Gawe kuburan lungguh metu wongkrong nang maesane jebem bayi kuwi lek nek ngono lho. Dadi ganjarane lek takziah lek gawe kuburan karo dosane lek metongkrong niku wau sik gedhe dosane. Ini lho Pak, tinggal moni kalih mboten. Waya jini sulungguh sapa keluarga sing sik urip, ngindau ana sandinge keluarga sing wis mati, ana enten lek sampean nuwun sewu niate nyuwun ing ngapura madhep ing ilen sing sae. Niki enten di enten Radil Badiah. Neng lek sampean niate jagungan karo ahli kubur pamon aulia sampean saya madhep ngetan. Ndel lho, praktekke. Wah, neng carane iku enten. Lek sampean tujuane nyuwun ing ngapura dhateng keluarga sampean saya madhep ngilen, madhep kiblat. Sampean teng ngetane madhep kiblat. Neng lek sampean tujuan tabarukan omong-omongan karo ingkang sumare sampean saya madhep ngilen, madhep ngetan. Wis saged, kala wingi pun ngomongne wis saged. Sayyidina Ali saged omong-omongan, Sayyidina Umar saged, Habib Abdullah Al-Mukhdar niku saged, Habib Abdullah, Habib Ahmad Al-Baharun niku saged, Mbah Yai Sirat kanane saged omong-omongan karo. Soale bening, saking beninge mriki mboten kaya kula sampean isine niku pacul pun undi-undi tetek bengek teng mriki mriku mboten enten. Isine namung Allah, ngoten masalah. Lah roh niku manggon wonten ngalamul malakut, piyambake sampun saged nyernakne ngalamul nasut, ngalam niku ngalame manungsa niku wonten sekawan. Ngalam nasut ngalame jasad, jabarut ngalame ati, malakut ngalame roh, dhewe saged mlebu teng ngalamul malakut mriku. Secethuk niku mboten gumun. Waya jisung indahu niku ora ana wong sing jaroh keluargane sing wis mati, lungguh ana sandinge keluargane sing wis mati, kejaba gawe ayem. Ya halah, wong sing ning donya nggih sampean ayemne, sing ning kene nggih sampean ayemne, ah seminggu sepisan apa pindah ngoten. Enten setunggaling hadis, tunggal pun wekdal enten. Badu sholihin niku pun kelakuane pun saben ngasari Kamis malam Jumat niku teng kuburan ndonga ana sallallahu wasatakum warahimallahu batakum batazawazu sayiatikum batakum hasanatikum. Bendino ben Jumat kan pun malam Jumat. Lah pas niku piyambake nuwun sewu, buka niku kewareken klindih tilem, mboten saged teng mriku. Puarane bengi ngipi diparani ahli kubur duyun-duyun. Lho sampean sinten kula ahli kubur, lha teng nopo? Lah sampean biasane ngaturi hadiah kula kok mboten kutha-kanca ngajeng-ajeng nika. Napa ati nggih donga sampean nika ana sallallahu satakum niku lho Kang. Jamin ahli kubur sok wah arat-arat niku sampean namung. Lho, sampean niku wong wong berilmu sedakwae ndak ketok namung ana sallallahu satakum wa rahimallahu ghurbatakum wa tazawwa sayiatikum batuhan. Namung patang kecap wonten mawon pun ahli kubur tuwanya bungah rumangsa diteri panganan. Nah niku lho. Mungsuhe ah muga-muga ngaringi Allah datang sampean kanca-kanca sing pun mati. Ana sallah waksataku mugi ngaringi Allah ing gersah sampean nang alam kubur niku gersah. Wa rahimallahu muga ngasi Allah ing pangumbara sampean nang alam kubur mriku kanca-kanca. Wa tazawwazal sayyatu muga Allah ngapura dosa sampean. Wataqabalah semoga Allah nrimo kebagusan sampean niku ditampa ahli kubur wujud panganan. Habar niku piyambak ngipi sak jeging urip ndak tau tinggal. Mesti apa nomoro mriku ndonga niku. Manpun bar ngipi niku wau. Ana sallahu wahsatakum marakimallahu ghurbatakum wa tazawwazal sayiatikum wa taqabbal hasanatikum. Lek sampean kepengin sampean njaluk tulisan Pak Lurah Pondok mereka saged niku wonten kitab Isadun Ibad. Kitabe wonten Isadun Ibad. Lek sampean kepengin disuwune ngapura karo ahli kubur mulai zaman Nabi Adam sampai dina kiamat, sampean lek teng kuburan sampean ndonga Rabbal Ajzatil Baliyati wal Nizami Nakriya allati kharajat minha wa ya bika mukminah fatkul aliyah rohan min indika salamina. Sapa maca donga niku mlebu kuburan maca niku. Mulai Nabi Adam wong mukmin Nabi Adam sampai dina kiamat nyuwune ngapura teng sampean lan sampean ditulis terus wong bagus. Oh nggih sampean wah aku ngene ditulis wong bagus aku mursal aja. Nggih sampean nggih jembatan wah aku mursal kok ndik aja ngono. Saman tak dudai gunane neng kuburan, benjong ngelak-ngelak neng wong mendina neng kuburan leh. Jadi banyak uang rong karuan aku kok manjing nyang uang di pitompo api. Kadang ngaji neng sing arep biadem ya, neng karuan nyali kuburannya ora leh. Itu neng nyali kubur apa neng biadem ya aku ren. Neng ada neng uang ada ya sebagian demen bagian ora. Nek penak ahli kubur kono ana sallallahu wasallatakum wa rahimakum. Eh pun robbal ajatil baliyati wal nizami allati khurajat minad dunya wa ya bika mu'minah fatkul rohan. Nah ini mendika salamina ya Allah. Siji dawuh wong niku saben-saben sak kalimat ditulis kebagusan. Si cikil mulai Nabi Adam sampai dina kiamat wong ne di ngapura disuwene ngapura karo wong mukmin sing wis mati ya wis. Apa ene wong mati sono ngapura. Enten nggih kadis enten kok. Dawuh innallaha la tusmingul mauta nika nuwun sewu para jamaah niku sing dimaksud dawuh niku wong sing mati, mati atine wong kafir. Ngoten lho. Allah ndak iso aweh ngrungu marang atine wong kafir kok tutur ana sedina ping 1000 ndak mlebu ora kok mati-mati niku mboten. Contone Rasul kok uluk salam, sijine uluk salam sik gapura lo lan awalaku muga-muga Allah paring ngapura marang aku lan awakmu. Saman pengen saman tak mungkin saman jaluk tulisan Pak Lurah Pondok ni. Dungo lurul ni ku kulo damel kat mulai kulo jadi santri sampai saat ni Pak. Ngapun. Mulai kulo jadi santri tahun 55 tekan di santri saat ni kini kulo panggah kulo damel. Rono nopo ngarep-ngarep oleh pangapurane Allah. Aden lo. niku wau disuwun ing ngapura wong mukmin mulai Nabi Adam sampai dina kiamat. Lah lek sampun-sampun pirsa, keluarga kang sampun mati kok lek sampean parani enten rasa tenange ayeme. Malah-malah lek anake saleh, malah-malah sampean wacane kados ingkang didhawuhi Imam Hambali kala wau napa Yasin, wa istighosah sampun napa mon kalimat Allah. Enten siji kadis sapa sing maca ana kuburane wong alim. Ayat sak ayat saka dawuhe Allah. Saben-saben sakurup ditulis kebagusan. Sakurup niku setunggal kebagusan Quran. Lek penak. Lek teng Allah penak lho. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu niku pun genah. Idza mara rajul bi qabri aki niki sinten maksud? Tatkala lumaku, tatkala manje liwat sapa wong lanang kelawan cethuk kubure sedulure sing wis kenal atau durung kenal sine masuk ngajeng kala wae apa ro-ro. Lan dipun takiti kalih dawuh hadis wonten Isadul Ngibad mayit iku dirone wong sing ziarah ana telung dina yaiku dina Jumat lan sak dina sadurunge sak dina badane niku siji hadis. Jadi seminggu ki telung dino cara leneng omah. Nelek teng mriki menerus apan diziarahi langsung kali Allah. Allah kuwasa kok nglebokne roe datang majebret diziarah. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ampun. Hayak lamul mayit bingamalil kayi min akoribihi wa ikwanihi. Niki sampun kula waos enten kasete wau. Mayit ki apa diruh ning amale keluargane sing sik urip, kerabate sing sik urip perlu lho, Pak. Mbah-mbah kula sampean didudohi ngamali anak putumu kae lho. Lek elek nggih didudohne anak putumu kelakuane ngono kae didudohne, Pak. Hadis niki dikuwataken sampean tau mirengaken riwayat Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika Kanjeng Rasul Mi'raj pertama panggih wonten ing langit apa cethuk Nabi Adam, Kanjeng Nabi Adam lak nyawang tengen mesem guyu sumerep anak putune sing bejo, lak nyawangi wong nangis sumerep lakune anak putu sing cilaka. Won. Sak niki tersah, sak sampunipun sampean sumerep besok anak putu sampean niku iso bungahne sampean nek sampean pun nang alam kubur napa mboten tersah sampean. Lek ndak roh agama mboten saged. Namung siji kuncine roh agama. Man yuridillahu khairan yufaqih bidin. Contone anak sing dicitak bagus Allah ki anak sing piye? Dirohne agama. Lah kok iso ngaji lho nuwun sewu Pak. Sak nakal-nakale wong ngerti berngelmu nggih, Pak. Lah niku namung 10% kok nakale. Krana nepsune namungan. Kalah kali nepsune lek wis sadar, jane sadar aku ki salah ngoten iki sadar Pak, jane. Lek umpun iso ngaji ngoten, ha iso ngaji niku kok ngeten. Niku sik kalah kali nepsune rung iso nguasai, rung iso merangi, lek wis iso merangi nepsune sadar jane lek aku ki salah, bener ngeten, iso malih apik kok. Mboten kaya ndak iso belah ndak roh agama. Diomongne begudut anu mboten. Lek roh niku lek wis sadar kacake kuat apa dereng merangi nafsu. Kadang niku sik demen dikaunggung nama. Lek wis sadar ngoten mboten ndak ning gaene kuwi nggo apa. Bali iso netepi ilmu. Dadi sak nakal-nakale wong sing berngilmu niku nggih tasih enten ajine. Malah-malah sampean nuhun, wah anak kula nggih kula sekolahne MI kok nakal ya, sampean sekolahne MI nakal malah upama mboten MI malah nuwakale nemen ngono lho. Aja kok tak sekolahne MI nuwakal aja ngono. Upama ndak MI malah nuwemen nakale kira-kira. Wong salat nakal malah ndak salat. Padahal salat gak batas inna sholata tanha anil baksai wal mungkar, salat itu bisa jegah kemungkaran, padahal ngelakoni salat malah lek ndak salat nemen gitu. Malah ndak nang MI itu nemen akal anak sampean dia tenan pun tuh, oh ndak roh agama kok, oh kalau sekolah ini mandarasa kok sama sekolahnya sedina sepengi namang sak jam lho. Tapi sak jam, jam 4 teko jam 5 sedina sepengi sesasi oleh namang sedina pun juga setengah hari setahun anak saman roh pendidikan agama 15 dina. Tapi kok ajeng roh agama kipu di dalane. Ampun kula nu bocah kok nakal sampean dhewe sampean koreksi aku sing salah. Oh, Den. Nun sewu Pak, kula men mik man soal e ngelu blak-blakan kula niki. Ngelu-ngelu nggih kadung pun Pak Budal. Niku jelasnya pun kalau tahu teng kasete Kang Friyen. Neng gak kalau tak kiti pancen ini pun teng beriku. Amalipun kaulo klonjenan sampe ngetasi gesang kadang didudone datang keluarga sampun pecah. Malah-malah teng Kanjeng Rasul niku wonten estu wonten syariat kiyak ingkang terakhir niku. Kanjeng Rasul dilapuri lakune umatnya diduduh nih Kanjeng Nabi Muhammad sama nih kok ngetene ditulis sama nih piye to. On halil qiraatu indadabnil mayit mustahabatu nono to maca-maca niku wau hukume to sunat. Sunat Pak. Ndungakne ngajeng kala wau hukumipun sunat. Aku kula aturaken kula baleni ning secara ringkas. Sedekah sunat. Sedekah niku kadise sokeh ning riyadus solihin, enten sing sokeh wonten kitab cilik mawon wasiatul Mustofa niku Kanjeng Rasul sallallahu pernah dawuh kali Sayyidina Ali, "Ngali tasaddaq ala mautak." Sedekah marang keluargamu sing wis mati. Fa inna Allah mongko tebon Allah kuyursilu ngutus Allah malaikat tan yahmiluna kang mikul sedaqatil aqya ing sedaqate wong sing urip ilang kubure marang kubur mati dadi cahaya ngoten Pak. Sing penting ikhlas ora ketang undi-undi sito apem sito ora rasa samon wah kula ndak boleh suapi ndak usah ngedene saged monggo. Ning penting ikhlas sampean. Halil kiraatu indadabnil mayit mustahabatatun mustahabun na'am. Bener hukumnya sunat. Ya utai moco-moco. Sodakoh iku mustahabatun dan sunat ni wa dalilu dalik. Utawi dalil mengkuno sunat ma hadis warodatu mengkuani rasul saking jeng rasul sallallahu alaihi wasallam. Anau tenjeng nabi kola daun jeng nabi ikra'u yasin inda mautaku macakna surah kabeh ing surat yasin ing mayit-mayit surah kabeh surat yasin tegas surat yasin kama koi dene keterangan hadis waroda kang tumeka nganu saking jeng nabi anau temen jeng nabi kola daun jeng nabi lakidu mautakum bila ilaha illallah ulangan mayitmu kawan ti la ilaha illallah niki saged diwulangne nalika sakratil maut saged sampean waca nalika mbon mati lek sampean waca ping mati amrih dadi pidak suhra sampean waca ping 70.000 kadise sokeh niku man qala la ilaha illallah rasulullah dawuhne sanad saking Siti Aisyah man qala la ilaha illallah sab'ina alfi maratin faqad istara nafsahu minan nar aw li ghairiha sapa mongkang maca la ilaha illallah 70.000 ambalan iso nebusi awake mestine gejegun neraka ditebusi saged kanthi bacaan la ilaha illallah ping 70.000 syaratipun nggih nuwun sewu ning donyane nggih mboten musri nggih nindakne agama Islam syaratipun teng mriku aja sampe ndak salat. Ha niku mbok menawa piyambake duwe tanggungan di enten gaden kala wau penjara ditebusi nganggo la ilaha illallah 70.000 pakot istara nafsa padha kanggo awake dhewe oligori kanggo wong liya saged asal mukmin itu lho Pak netepi syariat Islam kados sing ajeng malaikat ngarasin kan disuwune ngapura siji wong sing netepi Islam ngono lho, loro iman, telu dosa neng tobat. Alladzina yahmilul arsa wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna rabbana wasi'ta niki lho rahmatan wa ilman pakbir lilladzina tabu. Ya Allah, sampean ngapura kula jenggandika ingkang dosa mertobat niki wa tabang sabilaka manut dateng agami jenengan Islam wa kihim adzaban jakim sampean reksa saka siksa neraka. Watahilhum jannati adin saman lebetaken tiyang mekaten kok dateng swarga adenin sartane anak putune bojo-bojone bapak-bapak ingkang sami saleh. Watahilhum jannati adin lati wa'atahum wa man salaka min abaihim wa azwaji saged kumpul anak bojo padha salat teng mriku saged panggah kados teng mriki saged. Innaka antal azizul hakim, Allah menang. La ilaha illallah 70.000 pun diremehne niku dawuh Kanjeng Nabi kok. Pernah sahabat disune Kanjeng Rasul, man asngadun nasi yaumil kiamah bisa pati Kanjeng Rasul, benjing dina kiamat sinten tiyang kang paling bejo nampi sapanjenengan? Jawab Rasulullah, qala man la, mang qala la ilaha illallah neng mukhlison. Krana Allah tenan. La ilaha illallah karena Allah taala. Sogasah, nggih, terusnya niku. Hayas mangul mau talakiyah wayar rukun aku malau mbak malahom ni bulak melek terusipun. Ana to krungu sapa wong mati ing suarane wong urip atau roh ngamale wong urip sokasah bener roh. Sing jelas hadis sokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paring dawuh inal mayyita yasmau Qur'ani alihim. Mayit itu krungu suarane teklek-tekleke serandale wong sing isih urip. Nggih saya kula sosok sumerep yang takziah nika serandale dicangking. Nika pikir kula dheke iki apa wedi lek dirungokne ahli kubur apa kono kromat tak krana hormat sae. Lek supaya dheke weh sing didhawuhne jeneng Nabi iki suarane serandal aku ndak nggih serandal tak sikil tak benjote krungu. Iki salah lek tujuane ngoten. Ning lek tujuane aku hormat. Wong mati mayit wong mati niku lho sampean lakune kok krungu mulakno wonten tangki kulkal didhawuhne sapa gelem maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walaul hamdu wa hayyun la yamut biadil khair innaka ala kulli syai'in qadir ping telu niku niku diwaca ping telu cara sampean kula ndayoh wonten nuwun sewu permisi ngoten Pak. Ndak delejak-delejak nanti lho. Maksudnya eneng aturan nih. Assalamualaikum barengotan pelaku saman ulang-ulang. Oh delejak-delejak nanti aturan ya bareng saman. La ilaha illallah wakta. Niki enten gunane nawarallah madangnya Allah tilkal kubur kuburan yang kang saman baca nih. La ilaha illallah wakdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa hayyun la yamut biadil khair. Naka ala kuli sengkotir wonten takhiku kaul soki pas doso. Allah madangna ahli kubur yang kasaman parani marem kang saman liwati ya saman gedek-gedek ndak diaturan we urung besok yang ngalami kaya aku we ki bakale ya kaya aku lho iki kok tenaken wae ya gopele wong kang lali rumang samu kowe iki bakal ngutus ngono kowe bakal oh upama dirohne barang sing diwerone aku iki oh jelebe kok kowe mati kleker iki mati karo dhewe dilokne ngoten sampean lek ndek tata krama ngeten niki niki dungane mlebu kuburan kalian mlebu pasar benjo dosa nggen pasarne nggene wong dosa nggene wong ngapusi ya pasar. Bucok ni lho Pak, orang dinyang, oh ni kok tas dinyang 5.000 ni kok padahal dereng. Lek nimbang sosok nyuda, pasar ini gini setan, gini demit, gini dosa. Saman lek mlebu pasar maca la ilaha illallah taula sakan niku diapura. Wonten tangkeh wonten. Sami kalih kanggo mlebu kuburan. Lek sampean mlebu kuburan sampean wacane niku, kuburan medal cahayanipun sing maca niku diapura Allah ditulis nglakoni sak juta kebagusan. Diluhurne sak juta ning derajat, dilebur sak juta ning keluputan ingkang ngalit. Kula niku mboten kenal kabeh sampean njaluk tulisan Pak Lurah Pondok. Oh, kula niki meguru siyan kok ndaren nemu. Mboten kok ndaren nemu ning pasar iki diwaca ngene mboten. Kula ngaji kitabe ane sampean tak dudone nggih ngoten niku laku kula kecilik ya mboten ngoten niku mboten. Mulakno niku nggih kula tulisi to ben kuburan niku. La ilaha illallah sakane niku lho. Maksud kula wong-wong ben ro lek mlebu kuburan sing jenenge salam kowe ruwake ben maca lah sik lek njaba to makam keluarga pondok nang jerone lek kula tulisi la ilaha illallah sakane. Maksud kula ben ro dene roh mripate ndak ge maca salahe dhewe mon. Mon, terusaken. Jelas kurungu contohnya lek didawakne Pak niku waya dulu nuntun ing ala hadza ing atase iki krungu edon kalemale apa mar perkara etadang adataken ngale ngatase perkara sopan asu manungsa kadiman ke jaman rumiyin wa il ana temoko sak mangken takin iki lho ya upama ndak kurung kok ditalkin ya ngaten nyatane kok ditalkin Pak sampean sadar sak mangken sampean sampun mboten wonten ngalam donya ya. Inaka kara jaman sampun medal sing alam donya niku lho nyatane dalile lek wong mati krungu ditalkin kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida mata akadukum tatkala mati suwijine ro kabeh pasawae to mongkon ngoto sira kabeh ngale ngatasi mayit aturoba iku lebu mun sampean rata nika payakum moko becik ngateko sapa akadukum suwijine ro kabeh Pak Mudin alok si kubri ngatasi sirai kuburan sumaya kulo mongko ngucap Pak Mudin ya pulan bin pulanah Pak Jayo anak lanange pun mbok sing diceluk mboke lek mati Pak Yit dudu bapake ra kaya manten lek bapake lek manten bapake maline sinten lek mayit mboke Pak Ahmad anak lanange mbok mesti ya pulan bin pulanah niku pertama niku krungu ning mboten saged jawab Pak. Ping kalih nika ya pulan bin pulanah kang nomor kalih yastawi piyambake tengok-tengok. Ya pulan bin pulanah ingkang nomor 3 piyambake arsadakallah. Arsadanallah muga-muga paring petunjuk datang kula sampean nggih Pak Mudin sing nalkin kok sapa Allah ning kula sampean mboten mireng. Niku ana siji kadis. Baya kulo mongko ngucap Pak Mudin ngilingne Pak utkur makhara cita alimin adunya syahadah sama niling syahadat ya Pak saman iki sampun medal saking dunya saman gundelan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la iso niku lekase urip sik segar bugar ngoten lho Pak la iso utkuru hadimal ladat ilingo sira perkara sing ilangne enak rupane pati aja barang wis nuwomen kalingan kuburan ya la iso ya ora ya panggah ya ora ketang ben salat kalingan asyhadu alla ilaha illallah. Wa inaka radita billahi robban saman aturne ya Pak saman rido pangeran sampean Allah agama saman Islam Kanjeng Nabi niku nabi jenengan Quran dadi panutan jenengan diulang nika lho Pak. Bakola saya mendika sinten saya bin Saibah. Awasat ni wasat ingsun sapa mimbok ingsun ndak mati nalikane matine mbok Saibah bin ni saya bin Sabib. Sabibah, Sabib bin Saibah Pak. Ngendika mbokku arep mati wasiat. Sabib dalem Bu. Anu ya Le, lek aku mati samangsa wis kok kuburanku wuluen wulangan la ilaha illallah. Ngoten? Ibune niku awasat ni umi wasiat ingsun sapa mbok ingsun indah mautian nalikane mati ni ibu pangkolat mengkodau mbok ya bunaya anakku ya le anakku ngger anak lanang kuwi dadapan tane tatkala mendem sliramu ing awakku pakum. Kowe ngadek kok ngendak kuburna sanding kuburku wakul kowe ngucapo ya umi sabib kuli ibu kula sabib kula aturi sampean maos la ilaha illallah. Pala makanan sumangsane wonten mas saking dalu barang pun saya itu dilestarekne ibune pejah lajeng ditalkin bu kul ya umi sabib ya umi sabib bu kula sabib sampean ibune sabib kula aturi maos la ilaha illallah kemutan la ilaha illallah ngipi kang putra pala makanan sumangsane wonten mas saking dalu ora etua ora sapa ingsun ingsun sabib kula dumateng ibunipun pinaume wonten lebeting tilem pakolat tajeg dawuh kang ibu alah le slamet le aku ya bunaya anakku le kitu an halaka aku parek rusak upama ndak kok elingne maca la ilaha aku rusak le lho ni lho ampun sampean sepelekne lho ana ulang mayit la ilaha lho sampean sepelek niki enten lho bih upama ndak kok elingne le atokno kaya apa aku ning kuburan lho. Selamat aku rusak, selaku rusak krono kitu parek ingsun le. Anhalaka ento rusak laula anaka lamun temen setune sliramu lakon tani ini le. Laula anaka mulang slirame ingsun syahadatan ing seupama ndak kok ulang syahadat atokno kaya apa aku wakaf pitu. Reksa sapa ingsun entun ingkang putra wasiati wakapita kan reksa sliramu wasiat slamet kowe kok ngatekne wasiatku ya le aku slamet ibumu aku slamet krana lamu mulang la ilaha illallah mun sampean nyek sampean ngenyek la ilaha illallah wuh pun kesiangan oh dereng dereng ditambah sak ngadhe. Ha tata lagi arwahul mauta watata jawaru watata takaru. Besok kene nang kono roe wong mati niku iso sanjan sinanjan ngoten napa mboten, ngoten lho. Niki sampeyan ndak ngaji niki apa lho? Wong mati wis mati blek ngono kae. Ana ta roe wong mati iku basa bisa sanjan sinanjan dolan yang ngene kanca-kancane ngoten. Paya mongko utawi niki masalah iku masalatun syarifatun. Masalah kang mulya kabiratul qadri kang gedhe derajate. Wa jawab wa jawabipun pitakon. Roh iku besok iso sandan sinanjan ngoten napa mboten? Anal arwaka roh niku kismane kadun dadi kalih. Arwahun mu'azzabatun siji roh kang dipun siksa niku mboten saged sandan sinanjan. Wa arwahun munaim roh ingkang nikmat roe wong mukmin saged. Ngerti lho. Lek roh wong kafir mboten saged langsung digebuki teng mriku teng sijin. Plus munggah nika nuwun sewu mati roh lho nika. Mayit-mayit roh. Wah ana wong teko ndelok. Engko nyandi nasibe piye ngoten lho kan. Nasibe engko piye? Medun malah piye ciloko apa bejo lek bejo langsung ter langit sapitu orang ciloko orang siji nek ngoten dadi pal mu'azzabu mongko teroh ingkang dipun siksa iku piso gulen ing dalem repot kangelan disiksa ndak kongang jaroh kok jaroh pun mboten karu-karuan nasibipun belum mlebu kuburan langsung sampai kiamat bima hiya fi minal azab ten Pak ulak noneng dunya 83 tahun saudara sak jam kangelan sak jam iso nikmat selawas-selawasi abadal abadin sedina akhirat niku 1000 tahun dadi upama 83 tahun kula sampean iki sak jam umure ten namung sak jam omahe sampean nuwun 1000 heh pun boten kirangane napa men sampean sadar nggunakne namung sak jam teko 83 taun iku pun Allah maghfir lahu sing kathah punan. Apa nek umur 80 munggah pun Allah maghfir lahu sing kathah saniki. Lek siyen to sik dawa-dawa sane 80 ning pun Allah maghfir lahu arkamu sing salati pisan. Jadi bukan sakit anita zauri ando saking jaroh watalaki tetemu wal arwakul munaimatu roh ingkang mukmin armusal dibebasne kali Allah bebas mulane sakit cantik anak putune kadang isaran wong alim-alim iki lho dibebasne kali Allah tatalaki sakit tetemu kali kanca-kancane tanda jawaru sakit jaroh kok sakit sampean delok wonten surat pasopat Patada karulan eling makanan minha pidunya eling zaman yang dunia kali kan aku biar di koncong ini di tuanggo pih tahu enggak itu kang coba enggak seru sekali kan ramean ramean terus di zaman itu kelingan loh oh ni ku nopo dongeng buatan Quran zaman dulu wonten surat pasopat ayat seket ngantos seket pitu Pak bala ba'dhum ala badi yatasaalun. Qala qailu minhum inni kana liqarin yaqulu aina kala minal musaddiqin aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina la madinun. Qala hadza antum mutaliun patolang aparo pisawae jahim. Qala tallahi ing kita la turudin walalo nikmatu rabbi lakuntum minal muhdarin. Ni ayat Quran sing ngomong neningku, kene darane dongeng buku Binta Jembur senes. Quran iki kolang Pak Akbala mongko madhep sapa badhum setengah ahli swarga ala batin ngatas nyatasan ta. Saman sen anu nggih kanca, oh nggih kula gadah kanca. Omong-omongan ngoten ahli swarga. Pak Akbala badhum saman waca surat Masofat. Niki larang regane lho niki. Quran nggih dolanan kowe. Mboten lho. Kata saalun takon, kula ngucap min sapa kok lho nung kang ngucap minum saking ahli swarga. Kula sen duwe kanca, duwe tangga niku kana niku ini kana likori kula duwe tangga kanca. Wale kula niku mempengaruhi masa kowe percaya lek wis mati arep diwales. Goblok, wong wis mati dadi lebu omongane diwales. Goblok dipengaruhi ngoten aku mbiyen tau diomongi ngono lho. Aja didelok. Ngoten. Wangi piambane neraka sangir lho wae ngluangi nang neraka sangir niku lho. Aku mbiyen dipengaruhi. Ainaka laminal musaddiqin, kowe ya percaya. Aida mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Lawis aku kue mati dadi lebu bakale diwales ya percaya. Goblok muleng mempengaruhi ngoten. Mulane nuwun sewu cara Minhajul Abidin perkara sing wong e apik sekawan manungsa donya nafsu setan. Kadang wong goblok bareng wis mati ya wis wae. Kok diwales ya apane? Kala ngucap sapa ahli swarga kala hal antum jobi nuwun sewu Pak sampean tingali jenenge ngeten jobi sampean delok. Sampeyan delok teng cedilane swarga ngoten. Patolanga mongko ningali sinten ahli swarga sebagian ahli swarga para au mongko sumerep dateng tiyang ingkang mempengaruhi ning donya kala wau moh Islam kala wau pisawae jakim tiyang wonten telange neraka jakim wonten Pak. Demi Allah piyambake slamet aku mbiyen ndak kena pengaruhi wong kuwi upama kaya apa. Tallahi ing kitu latur din ing kintan barek awakmu latur din ngekti nekakne sliramu marang aku ning neraka upama ndek ning nikmating pangeran lho Pak kula sampean sadar Islam sabar petunjuk ngeten iki krana nikmate Allah tanpa nikmate Allah mboten dadi mun ngantos wah aku ngapi mboten alhamdulillah krana nikmate Allah kula njenengan sami saged ngempal ngeten iki saged tadakur eling-eling ayat-ayat Allah ngeten iki nikmate Allah walala nikmatu rabbi la kuntum minal tamun ndak ana nikmate Allah kula sampean ndak gelem ngeten iki mboten gelem dimugi sekedik kalau ndadosaken tambah ilmu yang kemampuan datang kulon jenengan sami manane gesang ingkang istiqomah pecah kusnul khatimah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azami sultanik Allahumma qur lahu marhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma sabbit imanahum wa'asih kubur wa'asam taslimahum Allahumma fi kubri nuran wa rahmatan wa'asingah Allahumma angzi fi kubri nuran da'iman ila yaumil qiyamah Allahumma syakalau syaruhum sabi barahmati wal kubron wa'askanum ala parati cicinan bi rahmatika marahimin Ana sallallahu wasatahu marhum walakur batahu matazawa sayati mataqub hasanatihim Allahumma rabbal ajdil baliyati wal mughamin akhri alati khurajat min dunya wa ya bikam atun fatul ali rohan min dika salamina Allahumma la takhrim ajrum wa la tabtina ba'da wa qulana wa lahum wali jamil muslimin Allahumma ya rahmatan wa maghfiratan wa nikmatan ala sayyidi ahli kubur minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat irfa lahum darajat wa kafir an musayyad wa da'im lahum kasanat wa takhilna jannatan mal abai wa jidati wal awli umat ya ayyuhan nasu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan fatuli fi ibadi wa tuli jannati innallaha malika tawisalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajarati asin nuraniyah wa lamati qomtati rahmaniyah wa amdali khaliqati insani asrafi surati jismaniyah wa adini asrafaniyah wa zaini wa lumai sifaiyah sahibi qomtati asyah bajati saniyah wa rutbati alih manin darujati nabiyina taktali wa ifa uminu wa ilaih wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ada tamah kolak tawarajak tamah tawak yaita ila yaum itu pa'atu manapun etasim tasimang kathiro robbana atina bidunya hasanah hafil akhirati sana hakina Allah benar rupana taqabbal minna innaka antas sami'u alimatu wa alaina innaka antat tawwabur rahim bana taqabbal du'a ana ya rabbana qulana wali walidina adil mukminin yauma yaqumul hisab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ngene ini sampean leh iki Allahumma shalli ala Muhammad. Nah niki sampean le cucu. Nah. Lengalen. Allah. Ya.